Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, yakni malam Kamis, kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas Besar Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang yakni ancaman keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah tapi dia lakukan di sekitar kuburan orang soleh. Apalagi kemudian dia beribadah menghadap kepada yakni orang soleh tersebut atau kuburan orang soleh tersebut. Kita telah sampai pada hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan tentang larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, sehingga beliau dengan tegas mengatakan fa inni anhakum an dalik, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari perkara tersebut, yakni menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, melakukan sholat di sana, berzikir di sana, membaca Al-Quran di sana, berdoa di kuburan tersebut. Ini perkara yang dilarang. Menjadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah. Apalagi dengan melakukan yakni doa-doa. Berdoa kepada ahli kubur. Bukan mendoakan ahli kubur, tapi berdoa kepada, meminta kepada ahli kubur. Nah, orang yang sudah dikubur tersebut, itu termasuk bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu hanya untuk Allah, bukan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan, coba ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu. Beliau mengatakan faqad naha anhu wa fi akhir hayatih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut pada akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang umatnya untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. sebagaimana yang ada di dalam hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitu pula summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana yang ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut, menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan yang sejalan dengan mereka. Wa sholatu inda min dzalik, dan sholat di sisi kuburan termasuk dari bagian itu. Sholat di sisi kuburan adalah termasuk hal tersebut, yakni menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun di atas kuburan tersebut masjid, tempat untuk melakukan sholat dan sebagainya. Yang mana kita ketahui saat ini pun sudah dilakukan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di area pekuburan supaya mereka bisa beribadah di sana, di masjid tersebut. Itu dilakukan sekarang ini. Itu tidak lain karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itu berbeda dengan kuburan. Masjid itu tempat ibadah, sementara kuburan itu adalah tempat pemakaman manusia yang telah meninggal atau kaum muslimin yang telah wafat. Ditanam di situ, bukan tempat ibadah. Sudah kita ketahui maklum perbedaan yang sangat jelas antara masjid dan tempat masjid tempat ibadah dan yakni kuburan tempat pemakaman mayat atau dikuburkannya mayat-mayat di situ. Wa huwa makna qaliha, itulah makna yang terkandung pada ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Khusya ayyutakhadha masjidan. Dikhawatirkan, yakni dikhawatirkan akan dijadikan masjid atau tempat ibadah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditampakkan. Dikhawatirkan ini tadi akan dijadikan tempat ibadah. Jangankan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang soleh, mempunyai kelebihan-kelebihan ini, kelebihan itu, mereka jadikan tempat untuk berdoa di situ, tempat ibadah di situ. Nah, ini kan sebagai bukti bahwa apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi, dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terjadi. Beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah. Maka kuburan beliau tidak ditampakkan, tidak dimakamkan, dibaki, tapi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan di dalam masjid. Karena di dahulu itu adalah rumah yakni Aisyah radhiyallahu anha yang berdampingan dengan Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid. Sehingga tidak benar kalau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid, walaupun sekarang karena adanya pelebaran Masjid Nabawi sehingga masuk ke dalam bangunan tersebut, akan tetapi itu dipagari oleh pemerintahan Arab Saudi, tidak ditampakkan sehingga tidak bisa orang untuk kemudian hulu dan berlebihan terhadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga bahkan oleh para syurti, para yakni tenaga keamanan dari kepolisian Arab Saudi untuk menjaga agar supaya orang itu tidak yakni berkonsentrasi di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikasih pembatas ya ketika itu ya, agar orang itu hanya boleh memberikan salam saja, bukan berdoa di pemakaman Rasulullah atau di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu khawla qabri masjid, karena para sahabat mereka dahulu tidak membangun di sekitar kuburan beliau masjid, tempat ibadah tidak. Jadi para sahabat karena mereka tahu tentang ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang keras terhadap orang yang beribadah di sekitar kuburan. Ancaman yang keras apalagi kepada orang yang sengaja beribadah menghadap kuburan-kuburan tersebut. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Semua tempat yang dipergunakan untuk sholat, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Semua tempat yang dilakukan di dalamnya sholat itu dinamakan masjid, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, bumi dijadikan untukku sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan sebagai alat bersuci. Ketika seorang muslim tidak mendapatkan air untuk berwudu dan dia kesulitan untuk mendapatkan air, maka dia bisa menggunakan tanah tersebut, debunya, untuk tayamum sebagai alat bersuci pengganti daripada air. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas sekali bahasanya, bumi ini dijadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Nah, walaupun nantinya tidak dibangun masjid di atasnya. Kalau seorang sholat di suatu tempat, disitulah dia berarti sholat, menjadikan bumi itu sebagai masjid yang dibolehkan orang sholat di mana saja dia berada di bumi ini. Kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang, di tempat terkumpulnya kotoran, di WC seperti itu. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yuwaddihu bi madatul 'ala al-ahadits as-sabiqah fil bab. Ucapan beliau ini hendak menjelaskan perkara, hendak menjelaskan, menerangkan makna yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lalu dalam bab ini. Hadis-hadis yang lalu yang yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid di akhir kehidupannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan seperti itu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai masjid, sehingga kuburan beliau yakni ada di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Taudhihu kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penjelasan tentang ucapan beliau ini rahimahullah Islam Taimiyah. Yang pertama adalah faqauluhu, ucapan beliau rahimahullah, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya, melarang darinya, yakni dari perbuatan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Sebagaimana kama fi hadis Jundub bin Abdullah, sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Faqalu, dan ucapan beliau rahimahullah, summa innahu la'ana Wahuwa fi siyaki man fa'alahu kama fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukannya. Melakukan perbuatan, tindakan seperti itu. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sekali lagi, kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Waqalu ilam yubna waqalu wassalatu inda min dhalik, dan ucapan beliau rahimahullah, dan sholat di sisi kuburan tersebut termasuk menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Menjadikan sebagai tempat ibadah kalau seorang sholat yang di sisi kuburan tadi. Wa illam yubna masjidun, dan ucapan beliau rahimahullah, walaupun tidak dibangun masjid di atas tempat tersebut. As-salatu indal kubur, salat di sisi kuburan itu termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Al-mal'unu man fa'alahu walau biduni bina'i masajidah, yang dilaknat orang yang melakukan perkara tersebut walaupun tanpa dibangun masjid. Walaupun tanpa ada masjidnya, tapi dia lakukan sholat di situ, doa di situ. Ini termasuk bagian dari menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Wa qauluhu, dan ucapan beliau rahimahullah, wa huwa ma'na qauliha, mana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, khasya ayyutakhadha masjidan, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni makna qauli Aisyah radhiyallahu anha fi ta'lili dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabrihi. Ini makna ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kenapa, yakni alasan dimakamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan tidak ditampakkan kuburannya. Alasannya adalah khosya ayyut takhadha masjidah, khawatir, beliau khawatir kuburan tersebut akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Khawatir kuburan Nabi ini akan dijadikan tempat ibadah. Sholat di sisi kuburan tersebut, sholat menghadap kuburan tersebut. Wa qawluhu, dan ucapannya, fa inna sahaba lam yakunu liyabnu hawla qawli masjidah. Dan ucapannya, bahwa para sahabat mereka dahulu tidak, para sahabat Rasulullah SAW dahulu tidak mempunyai maksud untuk membangun masjid di sekeliling kuburan beliau SAW. Tidak ada niatan, tidak ada maksud untuk membangun, yakni masjid di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima alimu min tasjidihi, karena mereka tahu terhadap hal itu, terhadap kecaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara tersebut. Wa taglidihi, dan yakni bahkan beliau melaknat, wa la'ni man fa'alahu, dan melaknat orang yang melakukan perkara tersebut. Yakunul maksudu annahyu annis sholati indaha, maka yang dimaksud adalah larangan melakukan sholat di sekitarnya. Larangan melakukan sholat di sekitar kuburan. Di tempat manapun, yakni selain daripada kuburan tersebut, maka seseorang boleh melakukan sholat di sana ketika dia tidak mendapati masjid. Jika mungkin dia sedang safar di tempat yang jauh dari masjid, dia boleh sholat dimanapun berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain di kuburan-kuburan tadi yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilaknat orang yang melakukan perkara tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan beliau rahimahullah, semua tempat wa kullu mawdhi'in qusidatu sholatu fi faqad tukhida masjidah, semua tempat yang diniatkan untuk melakukan sholat padanya, maka berarti dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, tempat ibadah. Jadi ia telah dijadikan masjid, tempat untuk beribadah. Tempat manapun yang orang melakukan sholat di sana. Dia niatkan untuk sholat di tempat tersebut, berarti dia telah menjadikannya sebagai masjid. Likonihi oidali sholat wa'ilm yubna. Karena dipersiapkan tempat tersebut untuk sholat, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Wa qawluhu, dan ucapannya, bal kullu mawdhi'in yusallu fihi yusamma masjidan. Semua tempat yang digunakan untuk sholat maka dinamakan masjid. Ay wa illam yaksud bidzalika bi khususihi, sekalipun tidak dimaksudkan secara khusus. Tidak dimaksudkan secara khusus. Bal awqat fi sholatu ardan lamma hana waqtuha fi. Cukup seseorang melakukan sholat di sana, di tempat tersebut, di tempat yang dipersiapkan untuk sholat, dia sholat di sana. Ketika dia berada di waktu sholat tersebut tanpa ada rencana sebelumnya, maka itu sudah termasuk sholat di tempat tersebut. Ini sholat di kuburan tadi. Ketika dia lakukan di kuburan, berarti dia melakukannya di kuburan tadi. Walaupun dia tidak berniat untuk melakukan sholat, tapi ketika waktu datangnya waktu sholat, kemudian dia sholat di tempat itu, berarti dia telah melakukan hal tersebut. Waqalu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan beliau rahimahullah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi, bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat beribadah dan alat untuk bersuci. Jelas sekali saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang di akhir kehidupannya, bahkan melaknat orang yang melakukan ibadah di sisi kuburan, apalagi beribadah menghadap kepada kuburan. Berbeda beribadah kepada Allah di sisi kuburan dengan beribadah kepada Allah dengan menghadap kuburan. Semuanya adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tindakan yang demikian itu termasuk wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar supaya Allah menjaga dan menyelamatkan diri-diri kita dari perbuatan syirik. Arada bi al-istidlal al-jumlatil ladzi qablahu haitsu samma sallallahu alaihi wasallam bi hadzal haditsi ardu masjidan tajuzu salatu bi kulli buq'atin minha illa mastasnahu dalil. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Beliau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak berargumen, berhujah dengan hadis ini. Bagi kalimat yang sebelumnya, il jumlah tilati qoblahu, haitsu sama sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bumi sebagai masjid di dalam hadis ini. Di hadal hadis, beliau menamakan al-ardo masjidan, bumi itu sebagai masjid. Jadi tajuyu sholatu wiku libungatin minha. Jadi, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan makna tersebut, menamakan bumi sebagai masjid di dalamnya, sehingga boleh melakukan sholat di tanah manapun juga, selain apa yang dikecualikan oleh dalil. Selain yang dikecualikan oleh dalil, artinya selain yang dilarang, dilakukan sholat tersebut di tanah itu, seperti sholat di tanah pekuburan, pemakaman. Itu termasuk yang dikecualikan, dilarang untuk melakukan sholat, walaupun adalah bumi Allah SWT sebagai yakni tempat ibadah. Tapi ada larangan dari Rasulullah SAW sebagaimana hadis-hadis yang telah disebutkan. Beliau melarang di akhir kehidupannya, beliau melaknat orang yang melakukan perkara tersebut. Bahkan orang yang melakukan tersebut itu adalah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara, dan kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan riwayat yang lain. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, di sini terangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di sini oleh Abu Hatim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna min sirarin nas man tudrikumus sa'atu wa hum ahya. Walladzina yattakhidun al-qubur masajida. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia atau seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Sejelek-jelek manusia. Yang kelak akan mendapati hari kiamat itu manusia yang paling jelek. Yang paling buruk dari manusia-manusia yang ada. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lihat di sini menguatkan hadis-hadis yang lalu. Termasuk manusia yang paling jelek. Ya, itu adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam sahihnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min sirarin nas bi kasri sin. Jam'u syarr, ini jamak daripada kalimat syarrun. Jamaknya dalam bahasa Arab adalah syirarun. Af'alut tahdil. Ini adalah af'alut tahdil. Maknanya adalah yang paling buruk. Afal takdil ya. Afal takdil maknanya paling buruk. Nah, dari bentuknya dia seperti ini. Biasanya makna afal takdil bentuknya adalah akbar, yang paling besar. Asgor, yang paling kecil, seperti itu ya. Biasanya bentuk seperti ini. Syarrun, khairun, khairun nasi korni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Syarrun, sejelek-jelek manusia adalah orang yang mendapat di hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Man tudrikuhumus sa'ah ay muqaddimatiha. Yani orang yang mendapati hari kiamat, maksudnya pendahuluannya, tanda-tandanya. Karena sebelum terjadi kiamat besar, ada tanda-tandanya di situ. Kakhurujid dabbah, seperti keluarnya binatang melata. Keluarnya seekor binatang melata. Watulu isyamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat, dari arah tempat terbenamnya, ya. Dari arah barat. Kalau sudah pagi hari matahari itu terbit dari arah barat, ini termasuk muqaddimatus sa'ah, pendahuluan akan terjadinya hari kiamat, atau asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan orang yang mendapati tanda-tanda tersebut, maka dia adalah orang yang paling buruk, yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Di antara manusia yang paling buruk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yattakhidun al-qubur masajida. Mereka orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, bi sholati indah wa ilaiha, dengan melakukan sholat di sisi kuburan atau sholat menghadap kepada kuburan. Itu perbuatan sejelek-jelek makhluk. Alhamdulillah. Al-makna al-ijmali lil hadis. Makna secara global hadis ini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumus sa'atu alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang orang yang mendapati hari kiamat baum ahya dalam keadaan mereka masih hidup, annahum syirarun nas, bahwa mereka adalah sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia. Wa minhumul ladzina yusalluna 'indal qubur wa ilaiha wa yabnuna 'alaiha al-qabab. Di antara mereka, manusia yang paling buruk dan paling jelek adalah orang yang sholat di sisi kuburan dan menghadap kepada kuburan. Wa yabnuna 'alaiha al-qubab, dan mereka membangun di atas kuburan tersebut kubah-kubah. Nah, membangunkan kubah di atasnya, bahkan membangunkan rumah-rumah, kuburan para sahabat. Lihat sebagaimana yang telah kaum muslimin ketahui, tidak ada bangunan-bangunan. Kuburan para sahabat yang ada di Baqi, lihat hanya bebatuan-bebatuan saja, tidak didirikan bangunan-bangunan itu. Kuburan sahabat yang meninggal di perang Uhud, tidak ada bangunan-bangunan. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang syahid, yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kuburan mereka seperti itu biasa, tidak dibangun apa-apa di atasnya, tidak dibangun rumah. Padahal mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza tahdhirun li ummatihi an taf'ala ma kuburi nabiyyihim wa salihihim misla fi'li haula'il asrar. Ini adalah tahdhir, ini adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya agar tidak melakukan menjadikan kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Itu adalah tindakan misla fi'li haula'il asrar. Itu adalah tindakan orang-orang yang mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti itu misla fi'li haula'il asrar, perbuatan yang menyerupai yakni orang-orang yang paling jelek. Munasabatul hadis sebab kaitannya hadis ini terhadap bab anna fihi takdir min ittihadil quburi masajida, bahwa di dalam hadis ini ada peringatan untuk menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, sebagai masjid-masjid. Ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalli atau yusalla fi sahatiha yutabarraku biha. Di dalamnya berisi peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid dengan mengerjakan sholat di sekitarnya dan mencari berkah. Nah, di sekitar kuburan tersebut. Kenapa dilarang, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu dari'atun ila syirki. Karena itu adalah yakni sebab semua jalan ini merupakan sebab menuju kepada kesyirikan. Sebab kesyirikan seseorang itu dari sini. Ya. Kalau kita melihat kisah sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, apa kisahnya mungkin sebagaimana kita telah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu dan sering kita ingatkan, apa sebabnya mereka terjatuh kepada kesyirikan? Karena menjadikan tempat kuburan orang-orang soleh dahulu dipasang gambar-gambar, kemudian dibentuk yakni patung-patung mereka di tempat pemakaman, di tempat kuburan mereka. Awalnya hanya untuk sebagai pengingat akan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Tapi ketika orang-orang tadi membangun berhala-berhala tersebut, gambar-gambar, memasang gambar-gambar tersebut, sudah meninggal dan tidak ada yang memperingatkan mereka dari perbuatan gulu terhadap kuburan, akhirnya terjadi kesyirikan. Ini wasilah pada kesyirikan yang nampak sekali pada saat ini juga demikian. Betapa mereka berlebihan di dalam memperlakukan kuburan tersebut. Hingga dibangun ini kemudian dikasih selambu, bahkan selambunya diminta berkah di situ, dijual, dilelang. Nasallahu salaman afiyah. Ini sebagai bentuk ya, ini orang hulu dan akhirnya dia terjatuh kepada kesyirikan, meyakini bahwa selambu-selambu yang ada di dalam kuburan tersebut itu bisa mendatangkan berkah. Dari mana? Tidak ada yang seperti itu. Dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang lainnya, tidak ada kuburan para sahabat diperlakukan seperti itu. Maka yang bisa kita ambil dari hadis ini, pelajaran dari sini, hadis ini adalah at-tahdziru 'ala sholati 'indal qubur li'annahu wasilatun ila syirk. Peringatan melakukan sholat di sisi kuburan karena itu adalah wasilah, jalan mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Nuh dan yang sejenisnya dengan kaum Nuh. Anna man ittakhadha qubur as-salihin masajid al-salafiyah fa huwa min sirarin khalq. In kana qasdu taqarrubu ila Allah. Bahwa orang yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid untuk salat, maka itu termasuk sejelek-jelek makhluk walaupun niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anna sa'ata taqum 'ala siradin nas. Yang ketiga, bahwa hari kiamat itu akan tegak pada orang-orang yang atau manusia-manusia yang paling jelek. Yang keempat, at-tahdziru 'ani syirki wa wasilihi wa ma yaqrubu ilaihi wa mahma kana qasdu shaqibi tilkal wasail. Yang keempat adalah peringatan dari kesyirikan, sarananya dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada kesyirikan, apapun tujuan daripada pelakunya, tujuannya untuk apapun menjadikan saran tersebut untuk kesyirikan, itu adalah perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian agar Allah menjaga diri kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah, karena perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.